satu bulan, bulan yang paling indah. Ada satu bulan, bulan penuh cobaan, bulan yang penuh berkah, bulan penuh ampunan, bulan suci Ramadan. Berpuasa menahan lapar, menahan haus, nafsu dan marah. Sucikan diri, jauhi dosa, bersujud mohon ampunannya. Inilah bulan penuh ibadah, bulan suci Ramadan. Ramadan, berpuasa.